وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا أرحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين أجمعين. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل سنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهن، والحديث 1698. وقال حدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو ابن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر حاء وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين وبعدها سجدتين وبعد المغرب سجدتين وبعد العشاء سجدتين وبعد الجمعة سجدتين، فأما المغرب والعشاء والجمعة وصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. Hadis yang dibacakan tadi itu mengulangi hadis yang telah kita pelajari sebelumnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala an. Dia mengatakan, aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum zuhur 2 rakaat, setelahnya 2 rakaat atau 2 sujud, maksud 2 kali sujud adalah rakaat. Setelah maghrib wa ba'dal maghrib sajadataini, setelah maghrib 2 kali sujud, yakni maksudnya 2 rakaat, wa ba'dal isya sajadataini, ba'dal isya 2 rakaat, wa ba'dal jum'ati sajadatain, setelah Jumat 2 rakaat. وأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. Adapun maghrib, isya dan jumat aku mengerjakannya bersama Rasulullah SAW di rumahnya. Kita telah mempelajari sebelumnya adalah pertama keutamaan solat sunat rawatib. Yang pertama, siapa yang mengerjakan 12 rakaat solat sunat rawatib siang dan malam, maka dibangunkan untuknya rumah di surga. Dalam solat sunat rawatib terjadi beberapa riwayat. Dari Ibnu Umar 10 rakaat. Hafiztu, dalam riwayat yang lain dikatakan, hafiztu an Rasulullah SAW 10 rakaatin. Aku menghafal dari Rasulullah 10 rakaat. Dari Ummi Habibah 12 rakaat. Kemudian di dalam Sahih Bukhari disebutkan 12 rakaat itu 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh, menjadi 12 rakaat. Kemudian dalam riwayat yang lain bahwasanya ada 4 rakaat sebelum asar berdasarkan riwayat Abu Dawud dan Nasa'i dan Tirmidzi. Kemudian sebelum maghrib juga ada berdasarkan riwayat Imam Muslim, Imam Bukhari. Kemudian riwayat Nasa'i juga dan Abu Dawud, di antara adzan dan qamat ada solat 2 rakaat. Maka kalau kita simpulkan menjadi, kemudian riwayat dari An-Nasa'i juga hadisnya sahih. Bukan, di sahihain. Ya, di sahihain. 4 sebelum zuhur dan 4 setelah zuhur. Hadis. Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Siapa yang menghafal atau menjaga 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur, maka Allah mengharamkan mengharamkannya ke api neraka. Nah, kalau begitu, ada maksimal sholat sunat rawatib ini. Tanpa dibedakan antara mu'akkadah wa ghair mu'akkadah. Ya, semuanya rawatib. Rawatib yaitu sholat sunat yang mengiringi sholat wajib. Berarti 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur, 4 sebelum maghrib, sebelum asar, 2 sebelum maghrib, 2 setelah maghrib, 2 sebelum isya, yakni antara 2 azan, 2 setelah isya, dan 2 sebelum subuh. Itu yang paling akmal, yang paling sempurna. Aqalluha 10. 2 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya, 2 sebelum subuh. Itu aqalluha. Begitu juga dengan sholat Jumat. Maksimalnya 4 rakaat setelah zuhur, setelah Jumat, minimalnya adalah 2 rakaat. Baik. Di dalam riwayat sebelumnya Ummi Habibah dia mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min ummi min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku tak pernah meninggalkannya, ini 12 rakaat, setelah aku mendengar Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ambasah dia mengatakan, "Fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Ummi Habibah." Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Ummi Habibah, seterusnya dan seterusnya. Setiap perawi mengatakan begitu. Lalu di sini dikatakan bahwa fihi annahu yahsunu minal alim wa man yaqtadi bihi an yaqula mithl hadha. Yahsunu minal alim wa man yuqtada bihi. Dianjurkan bagi seorang alim atau orang yang dipanuti untuk mengatakan ucapan seperti itu. Jadi dia mengatakan misalkan, aku tidak pernah meninggalkan perbuatan seperti ini setelah aku mendengarnya. Jadi mendengar tentang fadilatnya tentu. Wala yuqsadu bihi tazkiyatu nafsihi. Dia tidak bermaksud untuk mensucikan dirinya, membanggakan bahwasanya dia lebih baik, ya. Bal yuridu hasal sami'ina 'ala takhalluqi bi khuluqihi fi dhalik. Malahan yang diinginkan adalah memotivasi orang-orang yang mendengar darinya untuk bisa membiasakan takhalluq, itu membiasakan atau berkarakter. Karakter itu berawal dari sebuah perbuatan yang diulang-ulang. Ya, berarti ini sudah menjadi melengket pada diri dia, selalu dia mengerjakan 12 rakaat. Sudah takhalluq. Ya, sudah menjadi sebuah karakter pada dirinya. Maka diharapkan dia mengucapkan ini adalah sebagai motivasi bagi orang yang mendengar untuk bisa membiasakannya. Watahridhum alal muhafadhu alaihi. Dan motivasi, dorongan bagi mereka untuk menjaganya. Watansyitahum lifi'lihi. Dan menyemangatkan mereka untuk melakukannya. Jadi terkadang ada sebuah perbuatan yang terkadang perlu ada motivasi. Motivasi berawal dari apa? Dari perbuatan orang yang dijadikan sebagai suri tauladan. Ustadz, guru, misalkan guru-guru misalkan. Ketika dia mengatakan kepada anak-anaknya, Ustadz juga melakukan begini. Nah, gitu. Sehingga anak-anak itu termotivasi. Oh, Ustadz juga melakukan ya. Ini bukan dalam rangka tazkiyah dirinya, bukan dalam rangka riya, akan tapi adalah untuk memotivasinya. Tayyib. Kemudian wa kana yusalli fi baiti qabla adh-dhuhr arba'an ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين. Perkataan Aisyah, Ummi Habibah, bahwasanya dia mengerjakan sholat 4 rakaat sebelum zuhur. Perkataan Aisyah, ini dalam riwayat yang lain ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Aisyah, wahadhi itnatan ashar, wa fi hadith Aisyah, hadis Aisyah mengatakan, 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وبعد بعد المغرب وبعد العشاء واذا طلع الفجر ركعتين. Itu riwayat dari Aisyah, yaitu 12 rakaat. Dia mengatakan di sini, kana yusalli fi baitihi qabla adh-dhuhr 4. Beliau salat di rumahnya sebelum zuhur 4 rakaat. Tsumma yakhruju fa yusalli bin-nas. Kemudian dia keluar dari rumahnya dan mengimami manusia. Thumma yadkhul fa yusalli raka'atain. Kemudian dia masuk ke rumahnya lalu dia salat 2 rakaat. Wa dzakarat mithlahu fil maghrib wal isya wa nahwu fi hadits Ibnu Umar. Dan Aisyah juga mengatakan maghrib dan isya seperti itu, yaitu beliau mengerjakannya di rumah. Masuk dalam rumahnya, dia sholat maghrib, sholat sunat maghrib di rumahnya, sholat sunat isya di rumahnya. Dan seperti itu juga dalam hadis Ibnu Umar. Fihi, dalam riwayat yang ini, atau hadis ini menunjukkan, istihbabun nawafilir ratibati fil bait. Anjuran untuk mengerjakan sholat sunat ratibah ini, sholat sunat rawatib ini di rumah. Kama yustahabu fihi ghairuha. Sebagaimana juga selain dari sholat sunat ini juga dianjurkan di rumah. Wala khilafa fi hadha indana wa bihi qala jumhur. Tidak ada perbedaan dalam hal ini menurut kami, yaitu dalam mazhab Syafi'i. Wabihi qala al-jumhur, dengan perkataan ini mayoritas ulama mengatakannya. Wasawa'un 'indana wa 'indahum ratibah fara'id an-nahar wal-lail. Sama di menurut kami dan menurut mereka rawatib yang fardu siang dan malam. Ya, siang dan malam. Qala jama'atu minal ulama minas salaf. Sekelompok dari salaf mengatakan al-ikhtiyar fi'luha fil masjid kulliha atau kulluha. Al-ikhtiyar fi'laha, al-ikhtiyaru fi'laha atau fi'luha fil masjid kulluha. Qala Malik wa Thawri al-afdal fi'lu an-nawafil an-nahar ratiba fil masjid wa ratiba al-lail fil bayt. Sebagian sekelompok dari salaf mengatakan ia menjadi pilihan melakukannya semuanya di masjid. Imam Malik dan Thawri mengatakan yang afdal salat sunat siang di masjid, rawatib malam di rumah. Wa daliluna hadhihi al-ahadith sahihah wa fiha at-tasrih بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته وهما صلاة نهار. Dalil kita, yakni mengatakan bahwa salat sunat rawatib itu baik siang atau malam dikerjakan di rumah adalah hadis-hadis yang sahih ini. Di antaranya tasrih, pernyataan yang jelas bahwasanya Nabi SAW mengerjakan sholat sunat subuh dan sholat sunat Jumat di rumahnya. Dan keduanya termasuk sholat sunat siang. Karena siang mulai dari terbitnya fajar. Qauluhu ma'a qawlihi. Ditambah lagi dengan sabda Nabi SAW. Afdalus sholati sholatul mar'i fi baytihi illa al-maktubah. Sebaik-baik solat adalah solat seseorang di rumahnya kecuali al-fardu, solat fardu. Wa hadha 'amun sahihun sarihun la mu'arada lahu. Falaysa li ahadil 'udulu falaysa li ahadin al-'udulu 'anhu wallahu 'alam. Hadis ini umum, sahih, jelas, la mu'arada lahu, tidak ada yang dipertentangkan untuknya. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk berpindah darinya. Jadi artinya apa? Salat sunat rawatib, salat sunat sunat itu adalah di rumah. Baik, bagaimana kalau seandainya dia salat di rumah terlambat dari imam? Karena antara azan dan iqamat cepat. Mana lebih dahulukan? Salat sunat rawatib di rumah akibatnya dia terlambat, atau dia kerjakan solat sunat rawatib di masjid dan dia mendapatkan takbiratul ihram bersama imam? Kan ada orang, oh ini paling bagus kan di rumah, tapi akibatnya terlambat takbiratul ihram. Maka yang afdal itu adalah mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Ya, mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. Jadi kalau kita lihat kebiasaan sebuah masjid, antara azan dan qomatnya cepat, kalau kita sholat di rumah, tidak mendapatkan takbiratul ihram bersama imam, maka adalah kita bergegas ke masjid dan mengerjakan rawatibnya di masjid. Lalu yang ba'diyahnya di rumah. Ya, ba'diyahnya di rumah. Taib. Qala al-ulama wal hikmatu fi syar'iyyatin nawafil. Hikmah disyariatkannya solat-solat sunat. Takmilul fara'id. Takmilul fara'id. Takmilul fara'id biha. In urida fiha naqsun kama thabata fi hadithi fi sunan Abi Daud wa ghairihi. Tujuan disyariatkannya salat sunat itu adalah menyempurnakan salat fardu dengan salat sunat tersebut, karena salat fardu ini boleh jadi terjadi pengurangan terhadap nilainya. In urida fiha naqsu. Ya, disebabkan mungkin menjadi kurang. Khusyuknya kurang. Tumakninahnya kurang. Dan yang lainnya. Sehingga nilainya kurang. Maka dengan dengan solat sunat ini sempurnalah solatnya. Ya. Kama thabata fi hadis Abi Sunan Abi Daud dan yang lainnya, seperti yang telah tetap dalam hadis Abi Daud dan yang lainnya. Apa? Ya, ini hadis yang mengatakan awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamah min 'amali salatuhu. Amal yang pertama dihitung seorang hamba dari amalannya pada hari kiamat adalah salatnya. Fa in kanat qad atammaha. Kalau seandainya dia telah sempurnakan sholatnya. Mana sholat apa ini? Sholat fardu. Kutibatam. Dituliskan sempurna. Jadi semacam orang mencek. Cek quality. Ya? Kalau cek quality itu bagaimana? Dia sudah sempurna, oke. Okay. Berarti tidak ada masalah. Wa illam yakun qad atammahu. Qad atamma, kalau seandainya dia belum sempurnakan. Qala Allah, Allah berfirman, unzuru li 'abdin hal lahum min tatawwu'in. Lihatlah kepada hamba-Ku apakah dia memiliki salat-salat sunat. Fayukmilu biha faridatahu. maka disempurnakanlah dengan solat-solat sunat tadi, solat-solat fardunya. Dan amalan yang lainnya seperti itu. Puasa. Mana puasa wajib? Ramadan. Maka puasa-puasa sunat kita adalah menyempurnakan kekurangan yang terjadi pada puasa-puasa wajib. Zakat itu adalah wajib. Kemudian disempurnakan dengan sedekah-sedekah sunat. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, walitartadi nafsihi bitaqdimin nafilah. Walitartadi nafsuhu bitaqdimin nafilah. ويتنشط بها ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة. Agar untuk membiasakan atau untuk pemanasan dirinya terhadap dengan mendahului solat sunat, kemudian menyemangatkan dia, kemudian mengkonsentrasikan hatinya dengan konsentrasi yang sempurna untuk sholat fardu. Ya, ini kalau kita lihat contoh, Nabi SAW kalau dia bangun malam, nah ini terus. Walihada yustahabu an tuftahu salatul layli bi raka'ataini khafifataini kama dzakar Muslim ba'da hadza qariban. Oleh karena itu dianjurkan untuk membuka salat malam dengan dua rakaat yang ringan sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim setelah ini. Yakni dua rakaat yang ringan itu untuk apa gunanya? Pembukaan. Untuk mengkonsentrasikan diri kita. Ketika bangun malam masih ngantuk-ngantuk, maka dipanasin dengan dua rakaat dulu. Setelah itu baru masuk ke sholat malam. Kalau kita lihat, sebelum sholat subuh, mungkin kita ngantuk-ngantuk. Maka dengan dua rakaat sebelum subuh, menjadikan sholat subuh kita lebih konsentrasi. Karena sudah ada pemanasan. Zuhur, mulai duha sampai sebelum zuhur, itu kesibukan kita dengan dunia. Maka diawali dengan dua rakaat untuk mengingatkan kita, ya, supaya kita sini sudah bisa mengambil konsentrasi untuk beribadah. Lalu masuk sholat zuhur, sehingga sudah kita konsentrasikan diri kita untuk sholat zuhur. Begitu juga dengan asar, kita dului dengan empat rakaat dan seterusnya. Walhasil salat sunat disyariatkan untuk menyempurnakan salat fardu. Kemudian kalau seandainya qabaliyah, dia akan memberikan semangat dan kekhusyukan bagi kita ketika ingin mengerjakan salat fardu. Maka kita awali dengan salat sunat qabaliyah. Coba kita lihat, misalkan ada orang datang sudah tergesa-gesa datang dari rumahnya ke masjid. Enggak mungkin dia langsung masuk ke sholat fardu. Sholat sunat dulu. Tenang jiwanya. Nanti baru masuk ke sholat yang inti, sholat fardu. Karena yang menjadi hitungan dan diminta pertanggungjawaban bagi kita adalah sholat fardu. Bukan sholat sunat. Sholat sunat di samping itu juga untuk menyempurnakan solat fardu kita. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.